Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Qala Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Al Abdul Latif rahimahullahu ta'ala fi dawabitil jarh wa ta'dil al-wajhu ats-tsani. Sisi yang kedua atau jarah yang kedua yang berkenaan dengan al-adalah. Qala Ali Ibtida' Al-muradu bil-ibtida'i i'tiqadu ma hadasa ala khilafil ma'rufi anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabihi la bimu'anadatin bal binaw'i syubha. Yang dimaksud dengan ibtida' adalah meyakini. Ini sudah kita sebutkan kemarin bahwa yang dimaksud dengan bid'ah dalam pembahasan ini adalah bid'ah i'tiqadiyah. Baik bid'ah i'tiqadiyah ini melahirkan fi'il, melahirkan amal, ataupun tidak. Ya. 6. Kata beliau, yang dimaksud dengan ibtida' di sini adalah meyakini keyakinan yang baru, yang menyelisihi apa yang diyakini pada zaman Nabi SAW dan para sahabat beliau. Di mana keyakinan ini muncul, keyakinan baru ini muncul bukan karena mu'anadah, bukan karena murni menentang, ya, ini nas begini sengaja dilabrak, ya, ini dalil seperti ini sengaja dilanggar. Nah, bukan mu'anadah, bukan dia meyakini keyakinan baru karena menentang, keras kepala, bal binaw'i syubhah. Namun, dia meyakini hal tersebut dengan karena adanya sejenis syubhat. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan bid'ah dalam pembahasan ini. Bahwa yang dimaksud dengan bid'ah dalam asbabul jarhi adalah bid'ah i'tiqadiyah. Qala rahimahullahu ta'ala ara'ul ulama'i fi hukmi riwayatil mubtadi'. Beberapa pandangan ulama dalam menghukumi riwayat seorang mubtadi. 6. Kata beliau, sebelum disebutkan, ya, sebelum beliau menyebutkan khilaf tersebut, ya, disebutkan terlebih dahulu dua jenis bid'ah dalam permasalahan ini. Kata beliau, al-mubtadi'atu ala qismaini huma. Ya. Orang yang melakukan ibtida' dalam agama, ya, orang yang meyakini, ya, bid'ah i'tiqadiyah dalam agama itu ada dua. Yaitu al-qismul awwal man la yukaffaru bi bid'atih. Mereka yang tidak dikafirkan karena meyakini bid'ah tersebut. Kal khawariji war rawafidhi gulatil ghairil gulat wa siwahum min at-tawa'if al-mukhalifina li usuli sunnah khilafan zahira lakinnahu mustanadun ila ta'wilin zahiruhu sa'ir. 6. Yang pertama adalah yang tidak dikafirkan karena bid'ahnya. Seperti al-Khawarij, ya, ma'ruf ya, ada khilaf di kalangan ulama dalam masalah Khawarij. Sebentar. Nah. Dan yang menjadi mazhabnya para sahabat radhiyallahu anhum adalah bahwa mereka kaum muslimin, Khawarij ini masih muslim, masuk dalam kategori al-bughat. Demikian pula Rawafid, tapi yang ghairil ghulat, bukan ekstrimnya, bukan yang ekstrim dari kalangan Rawafidah yang mengkafirkan, melaknat Abu Bakar dan Umar, bukan. Nah, yakni Rawafid ghairil ghulat yang dimaksud di sini, yakni mereka yang mendahulukan Ali dibandingkan Utsman dalam masalah fadilah. Ya, yang dimaksud dengan Rawafid ghairil ghulat adalah mereka yang lebih mengutamakan, lebih mengunggulkan Ali radhiyallahu anhu dibandingkan Utsman radhiyallahu an dalam hal fadilah. 6. Kemudian dan selainnya, ya, misalnya apa Al-Mu'tazilah, ya, Al-Mu'tazilah, kemudian Al-Murji'ah, 6 Al-Qadariyah, tentunya Qadariyah ghairul ghulat, 6 dan yang semisal mereka dari tawaif yang menyelisihi usul sunnah dengan penyelisihan yang zahir. Hanya saja sandaran mereka dalam menyelisihi adalah takwil yang zahirnya diperbolehkan. Maksudnya zahirnya ya bisa juga seperti itu, tapi tidak bisa diterima. Ya, misalnya takwilnya mustanadnya kepada apa? Kepada lughah. Secara lughah itu takwilnya sa'iq secara lughah. Nah, maka yang seperti ini tidak dikafirkan. Bila sampai sini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam apa? Al-Qawaid Al-Musla, ya, bahwa ta'wil yang diberikan uzur, yang ini diberikan uzur dalam artian tidak dikafirkan, ya, ta'wil yang masih diberikan, yang dikatakan ta'wil sa'ir adalah ta'wil yang masih punya sandaran dari sisi bahasa. Ini jenis bid'ah yang pertama. Al-Qismu Tsani may yukaffaru bi bid'atihi allati yakunu at-takfiru biha muttafaqan alaihi min qawaidi jami'il a'immah. Ya, bid'ah yang kedua adalah bid'ah yang siapa yang meyakininya dikafirkan. Ya, dikafirkan karena meyakini bid'ah tersebut. Yang mana pengkafirannya, ya, pengkafiran dengan bid'ah tersebut, ya, disepakati, ya, dalam kaidah semua a'immah, dalam kawaid semua a'immah. Yani semua a'immah sepakat bahwa yang meyakini bid'ah ini maka dikafirkan. Kama fi ghulati rawafid min da'wa ba'dihim hulul al-ilahiyyati fi Aliin radhiyallahu an. Sebagaimana pada ghulat ar-rawafid yang mana mereka meyakini ketuhanan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu au fi ghairihi atau selainnya. Awil imani bi ruju'ihi ila dunya qabla yaumil qiyamah atau meyakini akidah rajaiyah. Yani mereka mengimani bahwa Ali radhiyallahu an nanti akan kembali ke dunia sebelum hari kiamat. Baik, termasuk juga di dalamnya adalah Al-Jahmiyah. Termasuk juga di dalamnya apa? Al-Jahmiyah. 6. Kemudian Gulatul Qadariyah, ini juga termasuk bid'ah yang mukaffir. Gulatul Qadariyah yang menafikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. 6. Sudah, ya, ini dua jenis bid'ah. 6. Kemudian setelah itu beliau menjabarkan khilaf para ulama dari masing-masing dua jenis bid'ah ini. Kata beliau, fa'amma man la yukaffaru bi bid'atihi fa fi qabuli riwayatihi madzahib. Adapun mengenai perawi yang tidak dikafirkan karena bid'ahnya, mubtadi yang tidak sampai dalam jenjang kekafiran, maka ada beberapa madzahib di kalangan ulama dalam masalah diterima tidaknya riwayatnya. Hiya. Awalan madzhabu ta'ifatin minas salaf minhum Muhammad ibn Sirin wal Imam Malik radda riwayat al-mubtadi'i mutlaqan. Nah, ini mazhab yang pertama, mazhab sebagian as-salaf diantaranya oleh Ibn Sirin dan Imam Malik. Yani mereka menolak riwayat mubtadi' secara mutlak. Wa ma'akhadu hadha al-qawli ma yali. Alasannya, yang pertama, annal mubtadi'a fasiqun bibid'atih. Fakamastawa fil kufri al-muta'awwili wa ghairi al-muta'awwili yastawi al-fisqu al-muta'awil taib fil fisqi al-muta'awil wa ghairi al-muta'awil. Kata beliau, al-mubtadi itu fasik dengan bid'ahnya, dia fasik dengan bid'ahnya. 6. Maka sebagaimana, ya, sama hukumnya antara kufur yang muta'awil dan kufur yang tidak muta'awil, maka demikian pula sebagaimana sama antara fasik yang muta'awil dan fasik yang ghairu muta'awil. Nah, fasik yang ghairu muta'awil. Taib. Ya, inti dari makhaz ini bahwa bid'ah itu nau min anwa'il fisq. Ya. Yani kefasikan sepakat para ulama, orang fasik itu ditolak riwayatnya. Mereka bukan orang yang adil. Sementara bid'ah itu nau' minal fasaqah. Merupakan bentuk dari bentuk-bentuk apa? Apa mubtadi dari apa namanya? Dari termasuk fasaqah, orang-orang fasik. 6. Dan tidak ada perbedaan antara muta'awil dengan ghairi al-muta'awil. Tidak ada perbedaan antara al-muta'awil dan ghairi al-muta'awil. 6. Ini mazhab yang pertama. Ba, afan, landasan yang kedua, annal hawa wal bid'ata la yu'manu ma'ahumal kadzib. Hawa nafsu dan bid'ah itu sangat rentan dengan kedustaan. Sangat rentan dengan kedustaan. Yani dikhawatirkan mereka akan berdusta. La siyama fima idza kana zahirur riwayati ya'dadu madhhabal mubtadi. Apalagi atau terlebih lagi kalau riwayatnya, zahir riwayat hadis yang diriwayatkan itu mendukung bid'ahnya, menguatkan bid'ahnya. Maka dia istilahnya apa? Bisa diburuk sangkai. Ya. 6. Jim anna fi qabuli riwayatil mubtadi tarwijan li amrihi wa tanwihan bidzikri. Bahwa menerima riwayat mubtadi itu berarti melariskan bid'ahnya. Ya, wa tanwihan bidzikri dan membuat dia terkenal. Ya, membuat dia terkenal. Yani khawatir nanti awam salah faham. Ya, nanti dikiranya dia di atas hak diambil riwayatnya, kemudian apa? Ternyata tidak. Tapi ini tiga mazhab atau tiga pandangan dari tiga alasan dari mazhab yang pertama. Tsanian, mazhabul Imam Abi Hanifah wal Imam Syafi'i wa Yahya bin Sa'id al-Qattan wa Ali bin al-Madini. Qabulu riwayatil mubtadi'i ma lam yuttaham bistihlalil kadhibi li nusrati madhhabihi aw li ahli madhhabihi sawa'un kana da'iyatan ila bid'atihi aw lam yakun da'iyatan ilaiha. Mazhab yang kedua ini mazhab Abu Hanifah, Malik, Ibn al-Qattan, ya, yakni Yahya bin Sa'id al-Qattan dan Ibn al-Madini, juga ta'ifatin minas salaf tentunya, adalah menerima riwayat mubtadi selama dia bukan orang yang tertuduh menghalalkan dusta. Karena di antara mubtadi'in, ya, mubtadi'ah, di antara mereka ada yang dengan kebid'ahannya mereka menta'wil kemudian membolehkan, misalnya, ya, membolehkan apa? Al-kadzib. Membolehkan apa? Al-kadzib. 6. Masalan ada akidah taqiyah tentunya dalam Syiah, ya, di mana mereka memperbolehkan al-kadzib untuk melindungi ataupun menolong mazhab mereka dengan taqiyah ini. 6. Baik, sama saja apakah si mubtadi ini adalah da'iyah, seorang da'inya itu bid'ahnya, so, dia orang yang menyuruh kepada bid'ahnya, aw lam yakun da'iyatan ilaiha, ataukah dia cuma penganut bid'ah tapi bukan da'inya. Dia cuma mengikuti tapi tidak mengajak. 6. Ini mazhab yang kedua. Wa ma akhadhu hadzal qawli ma yali. Pandangan ataupun alasan mazhab ini sebagai berikut. Taib. Yang pertama, anna i'tiqada hurmatil kadhibi tamna'u min al-iqdami 'alayhi fayahsulu sidq. Alasan yang pertama mengapa diterima? Karena selama dia masih meyakini haramnya dusta, maka itu akan mencegah dia untuk melakukan hal yang dilarang berupa berdusta. Sehingga dia tetap berkata jujur walaupun dia mubtadi, tapi selama dia tidak menghalalkan dusta, maka pada dasarnya dia adalah orang yang apa, dia masih meyakini haramnya dusta, ya, dan tidak menghalalkannya, maka apa, itu mencegah dia untuk berdusta, fayahsulu sidq. 6. Alasan yang kedua, anna ad-darurata mulji'atun ila qabuli riwayatihi. Bahwa darurat, kondisi darurat itu mengharuskan untuk menerima riwayat mereka. Jadi darurat yang dimaksud di sini adalah karena banyaknya hadis-hadis nabawi, ya, banyaknya hadis nabawi itu yang apa? Yang melalui jalur mereka, melalui jalur sebagian orang-orang yang menganut bid'ah. Maka kalau ditinggalkan riwayat mereka, ya, secara mutlak, maka akan ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hilang. Kama qala Ali ibn al-Madini rahimahullah, "Law taraktu ahlal basrati lil qadari wa taraktu ahlal kufati lit tasyayyu' la kharabatil kutub." Seandainya aku meninggalkan hadis-hadisnya penduduk kota Basrah gara-gara mereka meyakini qadar, yakni bukan, yakni qadariyah, tentunya bukan qadariyah al-ghurat. Dan seandainya aku juga meninggalkan hadis-hadisnya penduduk kota Kufa hanya gara-gara mereka menganut tasyayyu', ya, la kharabatil kutub. Niscaya buku-buku ini akan rusak. Maksudnya penuh dengan hadis-hadis yang ditolak kalau begitu. Ya, karena mereka banyak terdapat dalam apa? Sebagai periwayat sunnah. Sebagai periwayat sunnah. 6. Ya'ni la dhahab al hadis. Yani maksud la kharab al kutub, yani hadis Nabi akan hilang. 6. Ini mazhab yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, mazhabul katsir awil aktsar minal ulama. Pendapat banyak atau kebanyakan. Al-katsir awil aktsar. Banyak atau kebanyakan ulama. At-tafsil, merinci. Wa dhalika biqabuli riwayati ghairi da'iyati ila bid'atihi. Ya. Wa raddi haditsi da'iyah. Mereka merinci, yaitu diterima riwayatnya mubtadi kalau dia bukan da'iyah, dia bukan da'i. Dia sekedar penganut tapi tidak mengajak. Ya, sekedar penganut bid'ah tapi tidak mengajak. Dan sebaliknya waradda hadits da'iyah. Ya. Atau waraddu. Nah, ditolak hadisnya mubtadi yang mengajak kepada bid'ahnya. Apa alasannya? Wa ma akhadhu hadzal qawli annal mubtadi'a idza kana da'iyatan kana indahu ba'isatu ba'isatun ala riwayati ma yashidu bihi bid'atah. Atau ma nah, ma yashidu bihi bid'atah. Alasannya karena mubtadi, jika dia seorang da'i, maka dia punya motivasi untuk meriwayatkan hal-hal yang menguatkan bid'ahnya. Wa qad yahmiluhu dhalika ala tahrifi riwayati wa taswiyatiha ala ma yaqtadhihi madhhabuhu. Ya, di mana ketika dia seorang dai itu bisa menjadikan dia atau membuat dia untuk mentahrif riwayat atau memodifikasinya atau merubah di dalamnya, ya, taswiyah, yakni membersihkan, ya, matan hadisnya agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mazhabnya. Ya, jelas sampai sini. Nah, ini mazhab yang ketiga, yakni at-tafsil baina da'iyah wa ghairi da'iyah. Kemudian para ulama mazhab yang ketiga ini terbagi lagi beberapa pandangan di dalamnya. Kata beliau rahimahullah, waqad tanawwa'at ara'ul a'immatil qa'ilina bihadha at-tafsil 'ala ma yali. Dan para ulama yang berpandangan dengan rincian seperti ini, mereka berbeda lagi di dalamnya. Ya, sebagian mempersyaratkan seperti ini saja dan sebagian menambahkan syarat-syarat tambahan. Baik. Pandangan yang pertama, minal a'imma man iktafa bitafsilil madzkur. Di antara mereka ada yang mencukupkan dengan persyaratan itu tok. Pokoknya da'iyah atau ghairu da'iyah, tidak ada pertimbangan lain, itu saja. Wa minhum man fassala fi sya'i man fassala fi sya'ni ghairi da'iyah. Faqala in ishtamalat riwayatuhu ala ma yushayyidu bid'atahu. 6. Wa yuzayyinuha wa yuhassinuha zahira fala tuqbal wa in lam tashtamil ala dhalika fatuqbal. Di antara mereka ada yang menambahkan perincian. Mereka mengatakan kalau da'iyah sudah tidak diterima. Tapi kalau ghairu da'iyah maka ini ada rincian lagi. Kalau dia ghairu da'iyah ada rincian lagi. Walaupun dia ghairu da'iyah, tapi kalau riwayatnya ishtamalat mengandung hal-hal yang menguatkan bid'ahnya, memperindah bid'ahnya, membuat orang memandang baik bid'ahnya secara zahir, maka enggak diterima. Tidak diterima. Tapi kalau riwayatnya tidak mengandung semua itu, baru diterima. Jadi walaupun dia ghairu da'iyah, tapi kalau hadisnya mengandung hal yang menguatkan bid'ahnya, ini juga tetap ditolak. Jadi ini menambahkan rincian. Wa minhum man fassala fi sya'ni da'iyah. Di antara mereka ada yang menambahkan rincian pada da'iyah. Faqala in ishtamalat riwayatuhu ala ma yuraddu bid'atuhu ala ma yuraddu ma ala ma yaruddu bid'atahu qubilat wa illa fala tuqbal. Ada yang memberikan rincian pada da'iyah. Mereka mengatakan walaupun dia da'iyah, tapi kalau isi riwayatnya menolak bid'ahnya, bertentangan dengan bid'ahnya, maka ini diterima. Berarti dia jujur. Masa dia meriwayatkan hadis yang bertentangan dengan bid'ahnya? Berarti ini dia jujur, diterima. Wa illa fala tuqbal. Tapi kalau misalnya isi riwayatnya tidak ada hubungannya dengan bid'ahnya, ya, walaupun tidak menguatkan bid'ahnya, tapi walaupun tidak menguatkan bid'ahnya, yang penting tidak me, membantah bid'ahnya, maka ini ditolak karena dia da'iyah. Baik. Ini apa? Yang ketiga. Yang keempat ada rincian lagi di dalam apa? Internal mazhab yang ketiga ini. Fassala Ibnu Daqiq al-'Aid fi sya'ni da'iyati min haitsu tafarrudihi bil hadis au 'adami tafarrudih. Naam, Ibnu Daqiq al-'Aid memperlakukan da'iyah seperti perawi dhaif. Yani kalau dia tafarrud ditolak. Tapi kalau dia ghairu tafarrud, yakni ada mutabah, maka diterima. Jelas ya? Ini tafsil dari Ibnu Daqiq al-'Aid. Faqal, beliau mengatakan, nara anna man kana da'iyatan limadhhabihil mubtadi limadhhabihil mubtada'i muta'assiban lahu mutajahiran bi batilihi an tutraka riwayatu anhu ihanatan lahu wa ikhmadan li bid'atihi. Kami memandang, kata Ibnu Daqiq al-'Aid, kami memandang bahwa siapa saja yang menyeru kepada madhabnya yang mubtada, dia muta'assib kepadanya, terang-terangan dengan kebatilannya, maka selayaknya ditinggalkan riwayatnya sebagai bentuk penghinaan, perendahan kepadanya, dan untuk apa, sebagai bentuk apa, pemadaman atau memadamkan bid'ahnya, yakni memudarkan bid'ahnya. Allahumma illa ayyakuna dhalikal hadithu ghaira mawjudin lana illa min jihatihi, kecuali kalau hadis tersebut tidak mawjud, tidak ada dalam riwayat kita, yakni tidak ada dari kalangan ahlus sunnah yang meriwayatkannya, dan itu hanya dari riwayat dia. Fahina idzin tuqaddamu maslahatu hifdzil hadis ala maslahati ihanatal mubtadi wa ihanatil mubtadi. Maka jika demikian keadaannya, maka didahulukan maslahat menjaga hadis dibandingkan maslahat menjaga merendahkan mubtadi. Taib, wallahu alam bisawab. Ini tafsir dari Ibnu Daqiq al-'Aid. Jadi maksudnya Ibnu Daqiq al-'Aid di sini bahwa selama hadis yang diriwayatkan oleh mubtadi itu dia tidak tafarrud dengannya, yakni ada ahlus sunnah lain yang meriwayatkan darinya, ya sudah. Kita menerima riwayatnya. Kenapa ada maka kita tolak riwayatnya. Ya, terbalik. Afwan. Naam. Jadi kalau mubtadi tersebut dia tafarrud, yakni hadis tersebut hanya dari dia saja, maka diterima. Maka diterima. Tapi kalau riwayat atau mubtadi tersebut, riwayat dia diriwayatkan juga oleh ahli sunnah, ada ahli sunnah yang meriwayatkannya, maka ditolak. Ya, ini yang dimaksud dengan tafarrud, dengan ada tafarrud di sini ya. Bukan masalah bukan menyamakannya dengan riwayat riwayat dhaif sebagaimana yang saya katakan tadi. Ya, afwan. Baik. Jadi sekali lagi kata Ibnu Daqiq al-'Aid rahimahullahu taala, dibedakan antara riwayat, dalam riwayat da'iyah ada perbedaan antara tafarrud dengan tidak tafarrud. Ya. Kalau dia tafarrud, yakni tidak ada yang meriwayatkan hadis itu kecuali dia, maka diterima. Mau diapakan lagi? Kata Ibnu Daqiq al-'Aid, maslahat menjaga hadis lebih diutamakan dibandingkan maslahat merendahkan mubtadi. Tapi kalau misalnya hadisnya juga diriwayatkan oleh ahlus sunnah, ada ahlus sunnah lain yang meriwayatkan hadis tersebut, maka tidak perlu kita riwayatnya, ditolak riwayatnya. Jelas sampai sini? Baik, ini mazhab yang ketiga. Kemudian mazhab yang keempat, kata beliau, sammata riwayatin anil imami Ahmad. Di sana ada beberapa riwayat dari Imam Ahmad. Tuhi bi anna al-hukma bi qabuli riwayatil mubtadi wa raddiha yakhtalifu bihasabi naw'i bid'atihi. Yang mana beberapa riwayat dari Imam Ahmad ini mengesankan atau mengisyaratkan ya bahwa diterima atau ditolaknya riwayat seorang mubtadi disesuaikan dengan jenis bid'ahnya. Qala al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah. Qala Ahmad fi riwayati Abi Daud ihtamalu minal murji'atil haditha wa yaktubu anil qadariyi idha lam yakun da'iyah. Mereka menerima ihtamalu, mereka mengambil riwayat dari murji'ah, ya, mereka mengambil hadis dari murji'ah yang secara mutlak, baik murji'ahnya da'iyah maupun tidak maupun bukan, sementara untuk qadari mereka hanya mengambil kalau dia bukan da'iyah. Nah, jadi jenis tergantung jenis bid'ahnya. Kalau murji'ah diterima secara mutlak, mau da'iyah atau ghairu da'iyah. Tapi kalau qadari, maka apa? Dia diterima kalau ghairu da'iyah, tapi kalau da'iyah ditolak. Wa qala al-Marwazi rahimahullah, al-Marwazi rahimahullahu ta'ala, Kana Abu Abdullah yuhadditsu anil murji idza lam yakun da'yan wa lam naqif ala nassin lahu fil jahmi annahu yarwi anhu idza lam yakun da'ya bal kalamuhu fihi 'am annahu la yurwa anhu. Kata beliau, kata Al-Marwazi adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah, beliau meriwayatkan hadis dari Murji'ah, kalau dia bukan da'iyah. Baik, ini bertentangan dengan riwayatnya siapa? Dengan riwayatnya Abu Dawud di atas. Abu Dawud di atas mengatakan ihtamalu minal murji'ah al hadis. Ya. Wa yaktubu anil qadari idza lam yakun da'iyah. Ya Allahumma Allah alam, kecuali kalau kalimat idza lam yakun da'iyah ini juga kembalinya berpulang kepada Murji'ah. Ya. Walaupun zahirnya ini kalimat yang berbeda ya. Idza lam yakun da'iyah ini terbatas untuk qadari. Wallahu alam, cuman di riwayat ini di menunjukkan bahwa Murji'ah pun boleh tetap merinci antara da'iyah dengan ghairu da'iyah. Nah. Kata beliau, dan kami tidak menemukan adanya nas dari Imam Ahmad tentang riwayat dari Jahmi. Ya. Bahwa beliau meriwayatkan dari Jahmi selama dia bukan da'iyah. Tidak ada kalimat seperti itu dari Imam Ahmad. Bal kalamuhu fihi 'am, bahkan dalam masalah Jahmi, ya, orang yang menganut paham Jahmiyah, kalam beliau umum di situ, ya, ini tidak meriwayatkan darinya. Nah, kemudian kata ini masih kalamnya Ibn Rajab ya. Fa yakhruju min hadza anna al-bid'ah al-ghalidha kattajahumi yuraddu biha ar-riwayatu mutlaqan. Yuraddu biha ar-riwayatu mutlaqan wal mutawassithah kal qadar innama yuraddu. Baik. Annal bid'ah al-ghalidhah kattajahumi yuraddu biha. Atau yuraddu biha. Naam. Kal qadari innama yuraddu riwayat ad-da'iyati ilaiha wal khafifati kal irja. Naam. Hal yuqbalu riwayatu ma'aha mutlaqan aw yuraddu anid-da'iyah ala riwayatain. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kata beliau, kata Ibn Rajab, maka fa yakhruju min hadza, kesimpulan di sini adalah bahwa untuk bid'ah-bid'ah yang ghalidhah, bid'ah-bid'ah yang parah seperti tajahum, seperti Jahmiyah atau misalnya apa? Irja yang misalnya ekstrim ya. 6. Kata jahum, maka ditolak riwayatnya secara mutlak, baik da'iyah maupun ghairu da'iyah. Kemudian yang mutawassithah seperti qadariyah ya, itu riwayatnya hanya diterima ya. Riwayatnya hanya ditolak kalau dia da'iyah. Riwayatnya ditolak hanya kalau dia da'iyah. Kalau bukan da'iyah maka diterima. Itu kalau qadar. Sementara bid'ah yang ringan wal khafifati kal irja, apakah diterima riwayatnya secara mutlak atau yang ditolak hanyalah yang da'iyah ala riwayatain. Ada dua riwayat dari Imam Ahmad seperti yang kita katakan tadi. Di riwayatnya Abu Dawud menunjukkan bahwa Murji'ah diterima secara mutlak, tapi di riwayatnya Al-Marwazi tetap ditafsil. Murji'ah kalau da'iyah ditolak, kalau ghairu da'iyah baru diterima. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. 6. Ini khilaf di kalangan atau 4 madhahib ya, di kalangan ulama dalam masalah riwayat al-mubtadi. 6. Jadi khulasa dalam madhab yang pertama adalah apa? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ini sekali lagi ini madhab masih berkenaan dengan mubtadi yang tidak kafir dengan bid'ahnya. Ini berkenaan dengan bid'ah ghairu mukaffirah. Ya, madhab yang pertama ditolak secara mutlak. Ditolak secara mutlak. Pendapat yang kedua diterima. Ya. Pendapat yang kedua diterima kalau dia tidak menghalalkan dusta. Ini juga kita katakan sebenarnya, kita bisa katakan bahwasanya pendapat yang kedua ini menerima riwayat mubtadi secara mutlak. Ini bisa kita katakan seperti ini. Jelas ya? Perhatikan mazhab yang kedua dari mazhab Abi Hanifah, Syafi'i, Ibnu Qattan, Ibnu Madini, mereka menerima riwayat mubtadi selama tidak menghalalkan dusta. Selama tidak menghalalkan dusta. Baik, ini sama saja kalau kita katakan mazhab yang kedua ini menerima riwayat mubtadi secara mutlak. Ini berlawanan dengan mazhab pertama. Mazhab yang pertama menolak riwayat mubtadi secara mutlak. Mazhab yang kedua menerima riwayat mubtadi secara mutlak. Kenapa kita katakan secara mutlak? Sementara di mazhab yang kedua di sini ada persyaratan, yaitu selama dia tidak tertuduh menghalalkan dusta. Kita katakan masalah tertuduh berdusta atau tertuduh menghalalkan dusta atau dia berdusta atau tidak, ini kan menjadi persyaratan standar dalam riwayat. Ya atau tidak? Ya, menjadi persyaratan standar dalam riwayat. Ya, ini apa? Namanya perawi, baik dia mubtadi maupun bukan, tidak boleh menghalalkan dusta. Baik dia mubtadi atau tidak atau bukan, kapan dia berdusta ditolak riwayatnya. Maka pada dasarnya persyaratan tidak menghalalkan dusta itu tidak perlu dipersyaratkan di sini. Kecuali mimbab takid saja. Takid wa ziyadatil bayan, itu saja. Jelas sampai sini kenapa? Karena masalah tidak menghalalkan dusta ini syarat standar, bukan hanya dalam pembahasan mubtadi tapi pada semua rawi. Dipersyaratkan tidak boleh apa? Dusta, dan tidak boleh menghalalkan dusta. Jelas sampai sini? Karena itulah kita katakan, ya, bahwa riwayat mubtadi menurut mazhab yang kedua diterima secara mutlak. Diterima secara mutlak. Adapun persyaratan tidak boleh menghalalkan dusta, kita katakan ini tidak perlu dipersyaratkan. Kenapa? Karena ini sudah masuk dalam persyaratan perawi umum dari dasar, dari awal. Ya, mau dia mubtadi ataupun bukan, kapan dia menghalalkan dusta ya tidak diterima hadisnya. Atau dia kedapatan berdusta walaupun tidak menghalalkannya, ya juga tidak diterima hadisnya. Jelas ya? Ya, maka mazhab yang kedua ini adalah menerima riwayat mubtadi secara mutlak. Bisa kita katakan seperti itu. Kemudian mazhab yang ketiga adalah yang mentafsil. Ya. Mentafsil yakni yang membedakan antara da'ya dengan ghairu da'ya. Secara umum, kalau da'ya ditolak, kalau ghairu da'ya diterima. Kemudian ashab dari mazhab yang ketiga ini kemudian internal mazhab ini juga, kemudian ada beberapa pandangan lain. Ada tambahan persyaratan lain. Dan yang keempat, ada beberapa riwayat dari Imam Ahmad ya yang membedakan dari jenis bid'ahnya. Dari bid'ah yang ghalidhah seperti Jahmiyah, bid'ah yang mutawassithah seperti Qadariyah, dan bid'ah yang khafifah seperti Murji'ah. 6. Ini khulasah dari empat mazhab yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. 6. Taib, Afwan, cukup dulu sampai sini. Selanjutnya beliau akan mengaparkan masing-masing dari mazhab. Setelah beliau menyebutkan empat mazhab bersama dengan alasannya, landasan mazhabnya masing-masing. Selanjutnya beliau akan menyebutkan sanggahan-sanggahan terhadap mazhab yang beliau anggap kurang kuat, ya. Kurang kuat, dan kemudian saya enggak melihat di sini beliau ya, beliau nanti akan menyebutkan tarjih dari Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullahu taala. Taib, naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.